إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الأحباء في الله rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada pembacaan hadis yang ke-6 yang menyebutkan tentang hukum jilatan anjing di bejana atau hukum tatkala adanya seekor anjing yang diminum di air yang ada di suatu bejana. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca hadis ini pada kitab Umdatul Ahkam ataupun pada kitab-kitab yang lainnya, ketika disebutkan tentang bulughul kalb, jilatan anjing, tentunya pasti di situ akan dibahas terkait dengan perkara-perkara yang najis. Perkara-perkara yang najis. Sehingga insyaallah mungkin kita akan menyebutkan pada kesempatan malam hari ini perkara-perkara yang najis yang disebutkan oleh para ulama, yang sebahagiannya merupakan perkara yang najis berdasarkan kesepakatan para ulama, dan nanti pula kita akan sebutkan perkara-perkara yang najis meskipun terjadi perselisihan para ulama terkait dengan najis tersebut. Nah, adapun definisi atau makna dari najis itu sendiri, kalau najis secara bahasa itu artinya sesuatu yang kotor. Artinya sesuatu yang kotor. Nah, oleh sebab itu semua najis itu pasti sifatnya itu ya ini kotor. Nah, ini secara lugah ataupun secara istilah syar'i, maka dijelaskan oleh para ulama, najis itu adalah kullu ainin mustaf, yakni mustaghzarah atau mustaghzirah amaruha syari' bijtinabiha. Setiap benda yang kotor yang syariat Islam memerintahkan untuk menjauhinya. Najis adalah sesuatu yang kotor yang syariat Islam memerintahkan untuk menjauhinya. Tapi perlu untuk menjadi catatan penting, yang dimaksud dengan kotor ini adalah kotor berdasarkan tinjauan syariat. Bukan kotor yang dimaksud di sini adalah kotor menurut versi kita masing-masing. Karena kalau menurut individu-individu kita, terkadang sebagian itu menganggap kotor, namun sebagian lain menganggap biasa. Nah, sehingga yang dimaksud dengan najis yaitu sesuatu yang kotor, yang dimaksud dengan kotor inilah berdasarkan tinjauan syariat. Nah, adapun benda-benda yang najis, ada beberapa benda yang telah disepakati oleh para ulama tentang najisnya benda tersebut. Nanti kita akan sebutkan benda-benda tersebut. Ada pula di sana perkara-perkara atau benda-benda yang diperselisihkan oleh para ulama tentang najis atau tidaknya benda tersebut. Dan di sana pula ada benda-benda yang dianggap oleh manusia najis, namun ternyata benda tersebut adalah suci. Jadi mungkin tiga pembahasan ini kita akan sebutkan. Kalau mungkin selesai pada malam hari ini, kalau tidak mungkin kita akan sebutkan dan kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Baik, untuk yang pertama dari benda-benda yang telah disepakati oleh para ulama tentang najisnya, yang pertama adalah kotoran manusia. Baik itu yang keluar dari dubur atau yang keluar dari kubul. Nah, kalau yang keluar dari dubur, ya antum tahu sendiri namanya apa. Namun kalau yang keluar dari kubul jalan depan, yang dimaksud dengan kesepakatan para ulama ini, yang pertama adalah air seni atau air kencing. Kedua benda ini merupakan benda yang kedua-duanya disepakati oleh para ulama merupakan benda yang najis, sehingga tidak perlu menoleh lagi ke nas andainya, karena kalau kita ketahui itu merupakan kesepakatan para ulama, maka itu sudah cukup menjadi hujjah, sudah cukup menjadi hujjah bahwasannya hal tersebut adalah najis. Adapun kalau ditinjau dari sisi dalil syar'i terkait dengan air seni, yang menunjukkan najisnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qabrain. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innahuma la yu'adzaban. Penghuni dua kuburan ini keduanya sedang disiksa. Dan keduanya disiksa disebabkan karena dosa besar. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amma aduhuma fakana la yastatir minal baul. Yang pertama, kuburan yang ini, yang pertama ini disiksa disebabkan karena dia tidak menjaga diri dari saat buang air kecil, saat kencing. Nah, sehingga percikan-percikan air kencing tersebut dipahami oleh para ulama mengenai pakaiannya, mengenai tubuhnya, yang dia karena keteledoran dia pun tidak merasakan hal tersebut. Nah, sehingga dia terkena najis tersebut. Kalau seandainya air seni ini tidak najis, mana mungkin menyebabkan dia sampai disiksa di dalam alam kuburnya, sampai digolongkan oleh Nabi termasuk di antara dosa besar. Adapun yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena berjalan di muka bumi ini mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik, ini yang pertama yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Menjadi kesepakatan para ulama tentang najisnya benda tersebut. Adapun air seni itu sendiri, maka dijelaskan oleh para ulama memiliki beberapa keadaan. Ada air seni atau air kencing anak bayi yang belum pernah makan sesuatu pun, yang baru dilahirkan, dia belum pernah makan dan belum sempat minum ASI. Maka para ulama menyebutkan air seninya itu suci. Air seninya suci dari bayi laki-laki. Adapun bayi laki-laki yang sudah minum ASI dan dia belum pernah makan selain dari ASI, maka air seninya najis, namun cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena kencing tersebut. Ini untuk bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Minum ASI ya, kalau dia minumnya sejenis SGM atau susu-susu kotak pabian, maka ini di luar. Yang dimaksud di sini adalah ASI, air susu ibunya. Nah, ketika dia hanya minum ASI dan belum pernah mengkonsumsi selain dari ASI tersebut, maka air seninya najis namun ringan. Cara membersihkannya itu cukup dengan memercikkan. Kita membasahi telapak tangan kemudian dipercikkan di tempat yang terkena najis tersebut. Namun ketika bayi laki-laki tersebut sudah mulai mengkonsumsi makan atau minuman-minuman yang lain selain dari ASI, maka hukum air seninya seperti laki-laki dewasa, yaitu najis. Cara membersihkannya harus disiram, dicuci sampai benda najis tersebut hilang. Adapun air kencing bayi perempuan, meskipun dia baru hanya minum ASI, maka air kencingnya seperti air kencing dewasa, najis, yang harus dicuci, dibilas, disiram dengan menggunakan air. Baik. Yang kedua, yang menjadi kesepakatan para ulama tentang benda tersebut adalah benda yang najis adalah mazi. Mazi yakni cairan yang keluar dari kubul jalan depan, yang biasanya itu keluar karena yakni syahwat yang bergejolak. Nah, dia ketika memiliki syahwatnya sedang naik, sedang membara, nah di situ terkadang ada cairan yang keluar. Dia sifatnya bening, ya kan? Kemudian licin. Ya antum tahulah, enggak usah terlalu dirinci. Nah, tentunya hal tersebut, benda tersebut beda dengan yang disebut dengan al-mani. Perbedaannya kalau al-mani itu keluar yang disertai dengan al-lazzah, kelezatan. Adapun kalau al-mazi itu dia keluar disebabkan karena syahwat, namun dia tidak sampai merasakan kelezatan. Nah, ini pun juga yang disepakati oleh para ulama hukumnya adalah najis. Nah, sehingga apabila mengenai sesuatu maka harus dicuci sampai benda tersebut hilang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ingin menanyakan perihal madzi ini, beliau malu untuk mempertanyakan langsung kepada Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kun inni kuntu rajulan mazza'an." Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah laki-laki yang sering keluar mazinya. Namun beliau malu untuk menanyakan langsung kepada Rasulullah disebabkan posisi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan statusnya istri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti kalau sering keluar madzi kan berarti iya kan? Sering terbakar orangnya. Nah, berarti beliau malu untuk menanyakan langsung kepada Rasulullah, loh, itu anaknya. Nah, malu. Akhirnya dia mengutus seseorang. Diutus, tolong tanyakan kepada Rasulullah perihal dengan madzi ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk irsil zatarak thumma tawadda. Cuci. Yani kemaluannya yang terkena madzi tersebut, kemudian dia berwudu ulang. Nah, di sini mengambil faedah yang pertama, madzi itu hukumnya najis disebabkan Rasulullah memerintahkan untuk mencucinya. Yang kedua, pelajaran adalah keluarnya madzi menjadikan wudu kita batal. Nah, maka berdasarkan hadis ini pun menjadi kesepakatan para ulama bahwasannya madzi adalah benda yang najis. Nah, adalah benda yang najis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya sebenarnya kejadian keluarnya madzi itu sebenarnya lebih sering menimpa kaum Hawa dibandingkan kaum Adam. Ini kenapa beliau sebutkan? Disebabkan jangan sampai karena yang terjadi itu kita kadang terobsesi dengan omongan-omongan yang sering keluar madzi itu laki-laki, laki-laki, laki-laki, karena yang sering terbakar itu laki-laki. Nah, jangan sampai dengan yakni berita-berita yang seperti ini akhirnya kaum Hawa dalam hal ini mereka tidak memperhatikan, padahal hakikatnya yang sering mengalami keluarnya madzi itu adalah kaum Hawa. Sehingga mereka dalam hal ini untuk lebih perlu untuk lebih berhati-hati. Karena benda itu adalah najis sehingga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai karena kita teledor, masa bodoh, ternyata ada pakaian atau yang terkena madzi tersebut sehingga najis. Nah, kemudian dipakai untuk sholat. Nah, ini kaitannya nanti dengan sholat. Nah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga yang menjadi kesepakatan pula para ulama tentang benda tersebut adalah najis adalah yang disebut dengan al-wadi. Nah, kalau tadi madzi, ini al-wadi. Al-wadi itu sifatnya hampir sama seperti al-madzi, namun waktu keluarnya yang berbeda. Kalau al-madzi yang telah kita sebutkan tadi itu keluarnya biasa disebabkan karena seseorang yang lagi terbakar, tanda kutip ya. Nah, adapun al-wadi itu biasanya keluar yakni atau biasanya keluar setelah seseorang buang air kecil. Nah, setelah seseorang buang air kecil. Atau biasa di sebagian menyebutkan keluarnya itu disertai dengan ngeden. Namun keseringannya itu keluarnya itu setelah seseorang buang air kecil. Sifatnya hampir sama seperti madzi. Cairan bening yang yakni licin, sedikit kental. Nah, ini pun juga disepakati oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'. Beliau menukilkan kesepakatan para ulama karena hukumnya itu sama seperti air seni. Nah, disebabkan karena keluarnya itu setelah air seni kencing, nah, setelah itu biasanya wadi ini keluar. Nah, maka ini juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian yang berikutnya yang menjadi kesepakatan para ulama, benda tersebut adalah najis adalah darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas ini juga menjadi kesepakatan para ulama tentang najisnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, apa bukan dari Aisyah, dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang darah haid yang menimpa pakaian. Di dalam suatu riwayat Rasulullah ditanya tentang darah haid yang menimpa pakaian, mengenai pakaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahuttuhu tsumma taqrusuhu bil ma tsumma tamdahuhu tsumma tusallifi. Dia mengerik, ini apabila mengering ya, apabila darahnya itu mengering, dia mengerik darah, bekas darah haid tersebut, kemudian dicuci dengan air, kemudian dibilas. Kemudian dibilas dengan menggunakan air. Tsumma tusallifi, kemudian dia baru sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada, yakni memerintahkan tentang suatu pakaian yang terkena darah haid, Rasul memerintahkan untuk dikerik, bahkan dicuci dengan menggunakan air. Nah, ini menunjukkan benda tersebut adalah benda yang najis. Baru kemudian Rasulullah membolehkan untuk menggunakan pakaian tersebut untuk mengerjakan sholat. Nah, berikutnya yang menjadi kesepakatan para ulama pula adalah bangkai. Bangkai yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah seluruh hewan yang mati bukan dengan cara disembelih yang syar'i. Nah, meskipun hewan tersebut secara asal dagingnya halal, namun apabila dia matinya bukan karena disembelih dengan cara yang syar'i, maka dihukumi bangkai. Apakah hewan tersebut mati sendiri karena sakit, ya kan? Atau karena mungkin kecekik? Nah, atau mungkin mati karena kelaparan? Atau mungkin bahkan mati karena disembelih? Akan tetapi acara sesembelihannya itu, yakni sesembelihannya itu dalam rangka kesyirikan, diserahkan untuk Allah, untuk selain Allah, apa? Pada ritual-ritual kesyirikan, dia menyembelih seekor kerbau, kemudian diniatkan bahwasanya sesembelihan ini untuk Ratu Pantai Selatan. Dia menyembelih kambing ini diserahkan untuk penghuni hutan ini, sungai ini, penguasa lautan ini, ataupun yang lainnya. Dia menyembelih untuk selain Allah. Maka ini penyembelihan yang bukan syar'i. Meskipun dia disembelih, akan tetapi niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia dihukumi sebagai bangkai. Dihukumi sebagai bangkai. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyuma ihabin dubigha faqattahu. Kulit apapun, yakni kulit yang bangkai ya, kulit bangkai, kalau kulitnya itu kulit hewan yang dimakan yang sesembelihannya syar'i, ini tidak dipertanyakan lagi, jelas suci. Nah, Rasulullah menyebutkan ayyuma ihabin, kulit bangkai manapun, dubigha, yang disamak, yang dikeringkan, faqad tahur, maka kulit tersebut menjadi suci. Nah, Rasulullah menyebutkan kulit bangkai apapun yang disamak, maka dia akan menjadi suci. Berarti dari sini kita pahami, tatkala kulit bangkai ini sebelum disamak, sebelum dikeringkan, maka statusnya itu sebagai benda yang najis. Benda yang najis, kulit bangkai tersebut. Benda tersebut najis akan menjadi suci apabila disamak kulitnya. Nah, kulitnya akan menjadi suci ketika disamak atau dikeringkan. Nah, di situ diambil pelajaran oleh para ulama, kalau kulitnya saja itu menjadi najis, kulit bangkai itu asal awalnya hukumnya najis, apalagi yang lainnya. Padahal kulitnya ini apa? Sifatnya itu kering ya. Nah, apalagi dagingnya atau mungkin darahnya. Nah, hanya saja para ulama mereka menyebutkan terkecuali di anggota badan bangkai ini yang tidak dialiri darah. Seperti contoh bulu. Nah, bulu bangkai. Apakah itu ayam, burung, atau mungkin hewan yang lain. Bulunya sebagian para ulama mereka mengatakan bulunya ini tidak najis. Bulu bangkai. Disebabkan karena tidak dialiri oleh darah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, lalu sekarang apakah semua kulit bangkai ketika disamak itu menjadi suci? Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengkhususkan kulit bangkai yang disamak akan menjadi suci itu hanya terkhusus pada bangkai dari hewan yang asalnya itu boleh dimakan dagingnya. Kulit sapi, nah, meskipun bangkai boleh kita kemudian di apa namanya ambil kulitnya kemudian dikeringkan, bukan untuk dimakan ya, dikeringkan untuk dimanfaatkan menjadi mungkin bejana atau mungkin untuk apa, tidak ya, di yakni diperbolehkan. Diperbolehkan karena hukumnya suci. Atau kulit kambing, ya kan? Biasanya orang untuk beduk, ya kan? Meskipun bangkai kulit kambing tersebut kemudian diambil, dikeringkan untuk dimanfaatkan menjadi apa, maka tidak, hukumnya diperbolehkan karena dia sudah berubah statusnya menjadi suci. Nah, kalau hewan yang yakni kulit samak dari hewan bangkai yang dimakan dagingnya asalnya, maka para ulama sepakat hukumnya suci. Lalu bagaimana dengan kulit bangkai dari hewan yang tidak dimakan dagingnya? Seperti kulit harimau, kulit ular. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama, namun wallahu a'lam bishawab, saya sendiri lebih condong kepada keumuman hadis. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan sighah nakirah. Ayyuma ihabin, sudah ayu yang sifatnya itu umum disebutkan lagi dengan nakirah ihabin. Nah, berarti apa? Kulit manapun yang apabila disamak faqad tahur, maka dia akan menjadi suci. Tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan yang global, umum, mencakup apakah kulit dari hewan bangkai yang dimakan, yakni kulit bangkai dari hewan yang dimakan dagingnya ataupun kulit bangkai dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan ungkapan yang umum, kulit apapun itu, baik kulit yang dari bangkai hewan yang dimakan dagingnya atau kulit dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, seperti kulit harimau disamak jadi tas, jadi jaket. Nah, labas. Nah, kulit ular diseset, dijemur, jadikan pendek, sabuk. Nah, labas. Tidak mengapa yang demikian berdasarkan sebagian pendapat para ulama. Wallahu a'lamu bissawab. Dikecualikan dari bangkai ini yang sifatnya suci. Tidak semua bangkai itu dihukumi najis. Ada tiga jenis bangkai yang para ulama menghukuminya sebagai bangkai yang suci. Yang pertama adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia. Nah, kalau mau dibilang bangkai manusia kayak kurang sopan ya. Nah, namun tubuh manusia yang sudah meninggal dunia, baik yang baru meninggal ataupun yang sudah lama meninggal. Nah, yang sudah lama terkubur kemudian nanti dipindahkan seandainya. Nah, secara lugah, secara ya ini bahasa ya dihukumi masuk ke kategori bangkai. Nah, maka ini para ulama tetap sepakat hukumnya suci disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal mu'min la yanjus. Seorang yang beriman, seorang muslim itu tidak najis. Hayyan wa mayyitan. Baik tatkala dia hidup atau tatkala dia sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang kedua, bangkai yang dikhususkan yaitu bangkai yang suci adalah bangkai dari hewan air. Bangkai dari hewan air. Ikan, ya kan? Terus apa lagi? Dengan berbagai macam jenisnya ikan. Mulai ikan yang terkecil sampai mungkin ikan paus. Nah, semua hewan yang hidupnya di air bangkainya itu suci. Meskipun terkadang menurut bahasa itu nama hewan air tersebut anjing, ya kan? Anjing laut. Nah, itu hewan laut, hukumnya suci. Loh, kalau dikonsumsi halal. Nah, seluruh yang di laut itu halal kecuali kapal selam katanya. Nah, itu pun kira kalau lah lunak kutelan. Nah, yang muhim semua binatang laut hukumnya halal, bangkainya suci. Walaupun namanya dinamakan anjing laut, singa laut, mungkin naga laut atau apa. Nah, hukumnya halal dan suci. Halal bangkainya. Oleh sebab itu ketika kita mancing ikan hidup-hidup tidak perlu bismillah ikannya disembelih. Tidak perlu, biarin mati gitu aja. Nah, ya kalau seandainya diwajibkan untuk membeli bismillah. Wah, kalau nyari ikan teri itu kira-kira gimana bismillahnya itu? Nah, ini hikmah. Termasuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh Allah subhanahu wa ta'ala melihat kemampuan manusia. Dan Allah tidak menginginkan sesuatu berat. Sesuatu yang berat menimpa kepada hamba-hambanya. Sehingga untuk hewan laut Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan. Dan menjadikannya suci bangkainya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ketika ditanya tentang laut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Air laut atau air itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, berarti halal menunjukkan sucinya benda tersebut. Nah, sucinya benda tersebut. Nah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang dikecualikan bangkai adalah bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah, seperti contoh belalang, ya kan? Apalagi lalat, apalagi nyamuk. Ba'udah. Nyamuk ini punya darah enggak? Hah? Kalau antum pukul keluar darah, ya kan? Itu bukan darahnya nyamuk, itu darah curian itu. Nah, bukan darahnya dia. Secara asal nyamuk enggak punya darah. Sehingga hukum bangkainya suci. Jangan kemudian habis mukul, cuci. Nah, repot jadinya. Itu berkeliaran itu, nyamuk mati-mati di lantai. Kalau bangkai, wah repot. Enggak boleh, harus disapu, bersihkan. Nah. Dan hewan-hewan yang lain. Termasuk ini, laron. Ya kan, punya darah enggak? Enggak punya. Nah. Hukumnya suci. Biarpun mati tergeletak, hukumnya suci. Dipegang enggak masalah. Tidak perlu untuk mencucinya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'ikum falyaghmisu tsumma liyanza'." Fa inna fi ahadi janahi da'un wal akharu dawa'. Apabila ada seekor lalat yang jatuh ke bejana atau makanan kalian, maka celupkan sekalian lalat tersebut. Kemudian dia membuang lalat tersebut. Dicelup kemudian dibuang ya. Jangan dicelup kemudian dibiarkan. Celup, buang. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya itu memang penyakit. Namun di sayap yang lainnya itu merupakan penawar dari penyakit tersebut. Nah, dalam suatu riwayat, lalat itu kalau jatuh ke bejana itu biasa mendahulukan sayap yang terdapat padanya racun. Kalau langsung diangkat, ini berarti racunnya masuk, penawarnya tidak ada. Celupkan sekalian, biar sayap yang merupakan penawar racun tersebut tercelup dalam makanan tersebut, kemudian baru dibuang. Nah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencelupkan sekalian lalat yang jatuh ke makanan kita ini menunjukkan lalat tersebut suci. Nah, kalau seandainya najis, harus dibuang, ya kan? Harus dibuang. Nah, di sini diambil pelajaran oleh para ulama dan kemudian dikiaskan kepada seluruh hewan-hewan yang tidak memiliki darah. Nah, yang tidak memiliki darah, maka bangkainya hukumnya adalah suci. Bangkainya hukumnya adalah suci. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini untuk pembahasan pertama yang terkait dengan beberapa benda yang telah menjadi kesepakatan para ulama tentang najisnya benda tersebut. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya, pembahasan yang berikutnya, yaitu benda-benda yang menjadi perselisihan di antara para ulama tentang hukum suci atau najisnya benda tersebut. Nah, yang pertama adalah darah, baik itu darah manusia atau darah hewan. Ini menjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum darah antara suci atau najisnya benda tersebut. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah najis. Mereka berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-An'am, disebutkan pada deretan-deretan, disebutkan di dalam ayat tersebut, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa," katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukumnya haram untuk dimakan. Nah, deretannya disebutkan audaman masfuhan fa innahu rijs. Di antaranya adalah darah yang mengalir karena sesungguhnya dia adalah rijs. Sebagian para ulama yang mengatakan darah itu najis berhujjah dengan ayat ini dan mengatakan ini menunjukkan bahwasannya darah itu najis disebabkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu rijsun. Nah, mereka memaknakan rijs itu artinya najis. Nah, Namun ini tidak sesuai dengan konteks kalimat. Kenapa? Karena konteks kalimat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu bukan terkait dengan hukum bendanya. Namun konteks ayatnya itu berbicara tentang hukum mengkonsumsi benda-benda yang disebutkan tersebut. Awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu." Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, sesuatu yang haram. Yat'amu 'ala ta'imin yat'amuhu, haram bagi orang yang memakannya. Nah, ini konteks kalimatnya, haram untuk dimakan. Di antaranya haram yang dimakan adalah daman masfuhan, yakni darah segar, darah yang mengalir. Oleh sebab itu para ulama mengatakan fa innahu rijs, rijsun di sini bukanlah maknanya najis, namun maknanya adalah haram. Nah, maknanya adalah haram. Sehingga tidak pas untuk dikatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan najisnya darah. Ditambah lagi kisah yang disebutkan di dalam suatu hadis, seorang sahabat dari kalangan Ansor sedang sholat. Ketika dia sholat, maka ada seorang musyrik yang memanah dari belakang, nancap di tubuhnya. Dia tidak membatalkan sholatnya, dicabut panahnya. Dia melanjutkan sholat. Dipanah lagi sampai tiga anak panah menancap di tubuhnya. Dia tidak membatalkan sholatnya, dia mencabut anak panah tersebut. Yang menjadi syahid pendalilan bahwasannya sahabat ini masih terus melanjutkan sholatnya dalam keadaan tubuhnya itu bercucuran darah. Kalau seandainya darah itu najis, pasti sahabat tersebut akan menghentikan karena najis, dia harus mencuci, membersihkan najis tersebut. Tidak boleh seorang sholat bersama dengan pakaian yang terkena najis. Dia harus mencuci terlebih dahulu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk mencucinya. Nah, maka ini menunjukkan secara kuat bahwasanya darah hukumnya adalah suci. Nah, hukumnya adalah suci. Dan sekali lagi, suci belum tentu boleh dimakan ya. Nah, tidak semua yang suci itu boleh, tidak semua yang suci itu halal. Namun semua yang najis itu haram. Tidak semua yang haram itu najis. Ini harus kita bedakan. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumtin. Tidak semua yang suci itu halal. Tidak semua yang suci itu halal. Dan semua yang haram, semua yang najis hukumnya haram. Tidak semua yang suci hukumnya halal. Atau mungkin kalau kita gabung jadi 4. Semua yang halal itu suci. Tidak semua yang suci itu halal. Berikutnya, seluruh yang najis itu haram. Namun tidak semua yang haram itu najis. Ini perlu kita bedakan. Nah, seperti contoh kucing. Kucing haram, apakah najis? Lah. Nah, tidak najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama tentang darah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mani, yaitu air mani atau bahasa ini itu sperma yang biasa keluar yang disertai dengan al-lazzah, kelezatan. Nah, apakah kelezatan yang dia rasakan di alam nyata, atau mungkin terkadang kelezatan yang dirasakan itu di alam mimpi, yang biasa dinamakan dengan mimpi basah. Nah, ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Ini juga terjadi khilaf di antara para ulama, antara yang mengatakan hukumnya najis atau suci. Namun wallahu a'lam bishawab, dari perselisihan para ulama tersebut, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa al-mani hukumnya adalah suci. Berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tatkala Aisyah mengerik pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena mani yang mengering kemudian dikerik oleh Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian belum dibilas, pakaian ini dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Nah, maka di situ menunjukkan mani itu suci. Kalau benda yang mengering, cairan yang mengering di satu pakaian dikerik, itu tidak akan maksimal bersih semua. Pasti ada bekasnya. Nah, pasti ada bekasnya. Dan itu yang terjadi pada pakaian Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu anha mengerik bekas al-mani, masih tersisa bekas mani tersebut pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah memakainya untuk salat. Kalau seandainya benda ini najis, maka diharuskan dicuci sampai bendanya itu hilang. Nah, namun bendanya masih ada tersisa pada pakaian Nabi, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memakainya untuk salat. Maka wallahu a'lam bishawab, ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya al-mani hukumnya adalah suci. Dan ini menurut pendapat ya wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepadanya berdasarkan pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya dari para ulama. Nah, masih tersisa dari benda-benda yang diperselisihkan oleh para ulama tentang najisnya, seperti yang sesuai dengan hadis Umdatul Ahkam yang kita baca, yaitu jilatan anjing. Secara khusus atau secara umum, hewan anjing secara umum, badannya atau tubuhnya. Ini juga terjadi khilaf di antara para ulama terkait dengan hukum najis atau tidaknya benda tersebut. Insyaallah mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.